Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita atas berbagai macam kenikmatan yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini. Nikmat memiliki kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah secara intensif di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita seluruhnya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita membaca kitab tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca tafsir ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang penuh dengan kesempurnaan untuk Allah. Dan itu memang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang penuh dengan kesempurnaan itu milik Allah. Kalau ada yang bertanya, ciri-ciri pujian yang penuh dengan kesempurnaan itu bagaimana? Ciri-cirinya. Kadang kita sesama manusia ini, kadang memuji yang satu, memuji yang lain, menyanjung dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan, ini dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Fala budda min qaidin, harus ada satu poin yang menjadikan itu lebih, sehingga bisa dikatakan sebagai pujian yang sempurna. Apa itu? Wa huwal mahabbatu wa ta'zim. Namanya pujian kesempurnaan itu mengandung dua hal. Yang pertama mahabbah, yang kedua ta'zim. Yang pertama mahabbah. Apa arti mahabbah? Cintaan. Kita mencintai yang disanjung, yaitu Allah dalam konteks ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kemudian yang kedua ta'zim. At-ta'zim itu pengagungan. Kita mengagungkan Allah yang dipuji. Jadi ketika menyatakan saya memuji Allah dengan pujian yang penuh dengan kesempurnaan, itu berarti dalam dirinya, dalam hatinya, dia harus cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengagungkan Allah. Diaplikasikan dalam kehidupannya. Diterapkan dalam kehidupannya. Dalam ibadah dia taat. Kemudian dalam kehidupan pun sesuai dengan aturan Allah. Mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, qala li'anna mujarad wasfihi bil kamal biduni mahabbah wa ta'zim la yusamma hamdan. Karena kalau sekedar menyebutkan sifat kesempurnaan tanpa ada kecintaan dan pengagungan, itu cuma pujian biasa saja. Itu hanya pujian biasa saja. Kita lanjutkan. Fadalla qawlihi rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wa tadbir wa ni'am wa kamali ghinahu wa tamami faqril alamina ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibar. Paragraf ini masih menjelaskan penafsiran atau penjelasan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin sudah kita baca artinya, bahwasanya Rabb itu artinya murabbi, yang menjaga, yang memelihara alam semesta dengan dua bentuk penjagaan. Sudah kita baca yang pertama pembacaan umum yang sifatnya ammah dan yang khusus atau khasah. Yang umum untuk seluruh makhluk berupa penciptaan, pemberian rezeki, memberikan hidayah agar mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di alam ini untuk kehidupan dunianya sehingga mereka bisa bertahan hidup. Adapun yang sifatnya khusus ini untuk wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Allah pelihara mereka dengan keimanan. Allah jaga keimanan mereka. Allah berikan taufik kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menyempurnakan imannya. Walaupun kadang dalam praktiknya iman naik turun, tapi Allah tetap beri hidayah agar imannya naik lagi. Turun, diberi lagi taufik agar bisa imannya naik lagi. Dan seterusnya. Sehingga ada rintangan, halangan yang bisa menurunkan keimanan dia, dia pun berusaha untuk menepis, menghilangkan halangan dan rintangan itu dari bisikan-bisikan syaitan yang menjauhkan dia dari jalan yang lurus untuk tetap berjalan di atas keimanan. Padahal qawlu rabbil alamin alam firadihi bil khalqi. Maka kalimat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta dan memberi rezeki alam semesta ini, Allah maksudnya, Dia Esa, bersendirian dalam itu semua. Bersendirian dalam penciptaan. Al-Khalqu. Kemudian yang kedua, bersendirian dalam pengaturan alam semesta ini. Yang kalau diteropong katanya luas sekali. Langit-langit yang ada di atas kita ini. Kesemuanya Allah pelihara tanpa bantuan satu makhluk pun. Wan-ni'am. Dan demikian pula yang ketiga, Allah bersendirian dalam memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada alam semesta ini. Kemudian kata Rabbil Alamin, kalimat Rabbil Alamin itu menunjukkan kamal ghinahi. Kamal ghinahu menunjukkan kesempurnaan sifat kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dinamakan kaya dikarenakan Allah tidak butuh makhluknya. Bahkan manusia itulah yang butuh kepada Allah azza wa jal. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini yang butuh kepada Allah. Fuqara, butuh kepada Allah. Dan Allah ghani, tidak butuh kepada makhluk. Al-Hamid, yang maha terpuji dari berbagai macam sisi dan tinjauan. Wa tamam faqril alamina ilaihi. Di sisi lain kata Rabbil Alamin ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini seluruhnya yang di bumi dan di langit-langit sana atau di antara keduanya butuh kepada Allah dengan kebutuhan yang tinggi. Bikulli wajhin wa'tibar, kan dari segala sisi dan segala tinjauan kalau ditelisik lebih dalam, kita butuh kepada Allah azza wa jalla dalam segala hal. Mungkin kadang hanya kita manusia saja yang tidak menyadari akan hal itu karena terlalaikan dengan bisikan-bisikan syaitan. Thumma qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah maliki yaumiddin. Al-maliku huwa man ittasafa bisifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqibu wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat. Berikutnya Al-Imam As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat yang berbunyi maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Al-Malik adalah manittasofa bi sifatil mulk, adalah zat yang bersifat dengan pemilik. Allati min athariha annahu ya'mur wa yanha. Di antara pengaruh sifat ini, kalau dikatakan Allah memiliki segala sesuatu, pengaruhnya adalah ya'mur wa yanha. Bisa memerintah, punya hak melarang, yuthib wa yu'aqib, bisa memberi ganjaran, imbalan, hadiah, atau bisa pula menghukum, menyiksa karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturannya. Itu hak Allah yang memiliki. Wa yatasarrafu bimamalikihi bijami'i anwa'i tasarrufat. Allah juga berhak, Allah yang memiliki, untuk melakukan berbagai macam tindakan. Bimamalikihi, dengan semua yang dimilikinya di bawah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam perbuatan dan tindakan yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Sehingga dalam Quran kita kadang menjumpai ada ayat-ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang-orang kafir, hukuman siksa yang pedih bagi mereka. Ada pula balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Itu ketentuan Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Allah Malik yang memiliki semua ini, Allah yang memiliki alam semesta. Wa adhafal mulka liyaumiddin. Namun dalam ayat ini Allah menyandarkan penguasaan kepemilikan itu kepada hari pembalasan atau hari kiamat. Yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Allah menyandarkan itu kepada kalimat yang setelahnya, maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat. Awa yawmu yudanun nasu fihi bi'amalihim. Hari kiamat itu adalah di mana manusia direndahkan pada saat itu dengan membawa amalan-amalan mereka. Ada amalan kebajikan khairiha wa syarriha, ada pula amalan kejelekan yang dilakukan semasa hidup mereka di alam dunia. Sekarang ini kita bicara masalah kita, karena kita termasuk bagian dari manusia. Kita sekarang diberi kehendak, pilihan untuk melakukan kebaikan dan juga untuk melakukan kejelekan. Untuk melakukan amal soleh yang nanti Allah janjikan dengan pahala, dan kita diberi pilihan untuk bisa melakukan kejahatan, dosa, dan permusuhan yang nanti konsekuensinya akan tercatat sebagai sebuah dosa dan akan mendapatkan balasan yang setimpal pada hari kiamat nanti jika Allah tidak memberikan ampunan. Ya. Di sini digambarkan hari kiamat manusia akan mempertanggungjawabkan dengan penuh kerendahan di hadapan Allah apa yang dilakukan semasa kehidupan dunianya. Di anna fi dzalikal yaumi yadhhar lil khalqi tamama dhuhur kamala mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'i amlaqil khalaiqi. Pada saat itu, pada hari kiamat, tampaklah kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan keadilan Allah, artinya Allah tidak mendzalimi seorang pun. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak mendzalimi seorang pun. Ketika Allah menghukum, mengazab, menyiksa seseorang, itu karena ulah dia sendiri di dalam kehidupan dunia. Kenapa ia berani melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ia bermaksiat? Kenapa ia durhaka kepada Allah dan seterusnya dari berbagai macam kejelekan yang dia lakukan di dunia, sehingga pantaslah dia mendapatkan hukuman dan siksa pada hari kiamat apabila tidak mendapatkan ampunan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita alhamdulillah diberi kesempatan di bulan Ramadan untuk bisa meraih ampunan dari sekian sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa penuh di bulan Ramadan, melakukan sholat tarawih, sholat malam di bulan suci Ramadan, dan meningkatkan amal ketaatan kita di bulan suci Ramadan pula. Ada kesempatan yang luas bagi kita kaum muslimin untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dijelaskan wa hikmatihi wa qata'i amlakil khalaik. Pada hari kiamat itu tampak hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya. Wangkuta amlakil khalaik, terputusnya kekuasaan raja-raja makhluk di dunia ini. Mungkin di dalam kehidupan ini kita bisa melihat ada orang yang menjadi raja ataupun kepala sebuah negara dan seterusnya. Namun pada saat itu terputus sudah, tidak ada yang namanya kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Imam Sa'di rahimahullah hatta innahu yastafi fi dhalika al-yawmi al-muluku war-ra'aya wal-'abidu wal-ahrar. Pada hari kiamat itu semua kedudukan manusia sama. Semua kedudukan manusia sama. Walaupun di dunia ada muluk, ada raja-raja atau kalangan-kalangan bangsawan misalnya, sama kedudukannya dengan ra'aya atau ra'iyah, rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan. Al-abid wal-ahrar, Orang yang menjadi seorang budak pun kedudukannya sama dengan ahrar, orang yang merdeka. Mungkin dulu di dunia ia menjadi tuan dari budaknya. Namun pada hari kiamat semuanya sama di hadapan Allah dan harus tunduk dengan keputusan Allah. Apakah ia menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang celaka? Saat itu harus tunduk dengan berbekal amal soleh yang dilakukan di dunia. Menunggu masa-masa dihitung amalannya, hisab, dan nanti akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, waqala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kulluhum mud'inuna li'azamatihi, semuanya manusia yang terkumpul dari awal penciptaan, yaitu Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum hari kiamat kubro, yang dikumpulkan di padang mahsyar itu, tunduk dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Qadi'una li'izzatihi, mereka semuanya merendahkan diri karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muntadhiruna limujazatihi, masing-masing yang berdiri saat itu menunggu balasan apa yang akan diperoleh, apakah kebaikan ataukah keburukan yang akan diterima. Rajuna thawabahu khaifuna min iqabih, dalam posisi harap-harap cemas, masing-masing yang menunggu hisab itu cemas, takut. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Berharap pahala. Rajuna thawabahu. Berharap pahala dari Allah. Dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan. Mendapatkan rahmat Allah. Yang luas. Khaifuna min iqabih. Takut dari hukuman saat itu. Karena ditampakkan jahannam pada kala tersebut. Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada saat itu, jahannam ditampakkan di hadapan khalaik, makhluk-makhluk yang sedang menunggu hisab. Walidzalika khassahu bidzikri, wa illa fahuwal maliku liyaumiddin wa lighairihi minal ayyam. Karena kekhususan itu dan ada fungsi untuk mengingatkan manusia akan hari pembalasan, maka dalam ayat ini dikhususkan dengan raja hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan, dikhususkan dengan penyebutan itu. Wa illa fahuwal maliku liyaumiddin. Kalau melihat realitasnya, maka Allah adalah tidak hanya menguasai hari pembalasan saja, tapi juga menguasai hari selainnya, termasuk hari-hari kita di dunia ini. Dan Allah memiliki kerajaan yang luasnya seluas langit-langit dan bumi seluruhnya milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir ayat yang berikutnya. Aina khussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Lianna taqdim al ma'mul yufidul hasri. Wa huwa isbatul hukmi lil madkur. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di tafsir. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ai nakhusuka wahdak bil ibadati wal isti'ana. Dalam ayat ini kandungannya ada pengkhususan. Pengkhususan ibadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Disebutkan ibadah secara umum dan secara khusus isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Kenapa disebutkan pengkhususan? Alasannya dijelaskan di sini, li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena mengedepankan objek yang dikerjai itu memberikan faedah pembatasan. Kalau kalimat yang wajar, na'buduka. Na'buduka wa nasta'inu bika. Kami beribadah kepadamu. Ini yang normal. Tidak ada pengkhususan. Kami meminta tolong kepadamu. Tapi kalau objeknya ini dikedepankan, ditaruh di depan, seperti konteks ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ada makna pengkhususan. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kita berarti hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini namanya al-hasr, pembatasan. Hanya untuk Allah saja. Wa huwa itsbatul hukmi lil madkur. Yaitu maksudnya menetapkan hukum kandungan makna dalam ayat tersebut kepada yang disebutkan di depan. Hanya untuk yang disebutkan di depan saja. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa nafyuhu amma adahu. Di sisi lain, kalau ada pembatasan ini ada makna tambahan. Berarti nafyuhu amma adahu tidak hanya menetapkan itu hanya untuk Allah, tapi juga menolak, meniadakan ibadah dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi ada isbat, ada nafi. Itu selalu bergandengan. Al-isbat wan nafi. Penetapan dan peniadaan. Kalau dalam konteks tadi, kalau sudah dibatasi, saya hanya beribadah kepada Allah, itu berarti dia harus meninggalkan yang lain. Nafyuhu amma adahu. Menghilangkan peribadatan dan permintaan pertolongan kepada selain Allah. Wa ka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghayraka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrika. Seolah-olah dalam kalimat itu maknanya na'buduka wa la na'budu ghayrak. Kami ibadah kepadamu ya Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Kandungannya seperti itu. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrik. Kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Dengan penuh kecintaan dan penuh ketundukan. Karena meminta pertolongan ada rincian bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Misal kita manusia meminta tolong kepada teman kita untuk mengangkat sesuatu yang berat. Itu namanya permintaan yang dibolehkan. Tapi kalau dengan penuh cintaan dan penuh ketundukan sampai menundukkan posisi dia menghamba kepada yang dimintai pertolongan, walaupun cuma sekedar mengangkat meja yang berat, itu tidak diperbolehkan. Itu yang seperti itu ibadah. Yang seperti itu adalah ibadah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan al-ibadatu ghayatu hubbihi ma'adhulli abidi huma qudbani. Namanya ibadah itu adalah puncak kecintaan seorang hamba, di sisi lain disertai pengrendahan diri. Cinta dan mengrendahkan diri atau pengagungan yang tadi disinggung di atas. Ada mahabbah dan ta'zim. Ada kecintaan dan pengagungan diri. Pengrendahan diri. Ya, ada ibadah. Kalau minta tolong sampai bentuknya seperti itu, walaupun dalam perkara yang biasa, itu masuk dalam yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anati min bab taqdim al-'am 'ala al-khass wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Dalam ayat qaddamal ibadah, Allah mengedepankan permasalahan ibadah alal isti'anah sebelum permintaan tolong. Ini namanya bab taqdimil 'am alal khas, mendahulukan yang sifatnya umum sebelum merinci, sebelum yang sifatnya khusus. Yang umum dulu disebutkan ibadah, baru yang khusus. Karena kalau dilihat, permintaan tolong ataupun isti'anah itu lebih khusus daripada ibadah. Ibadah umum, ibadah itu umum. Adapun permintaan tolong termasuk rincian dari ibadah atau contoh-contoh ibadah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwal adh-dhahirati wal batinah. Definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukilkan di sini, ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama ataupun istilah, jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mal, yang mencakup semua amalan, likulli ma minal a'mal itu semua amalan yang dicintai Allah dan diridhoinya, mencakup semua amalan yang dicintai Allah dan diridhoinya, wal aqwal dan juga termasuk ucapan, adh-dhahirah wal batinah, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Maksud tampak di sini yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, bisa dilihat, bisa didengar. Adapun batin, yang sifatnya batin tidak terlihat, itu dilakukan oleh qalbu ataupun hati kita. Nah, qalbu biasa diartikan dengan hati. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdih. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dikedepankan permasalahan ibadah karena itu adalah hak Allah atas isti'anah, di mana itu adalah hak hambanya. Kah Allah dikedepankan, kemudian baru disebutkan hak-hak hambanya dalam meminta pertolongan. Waqala Imam Sa'di rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batinah, wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah ta'ala fil jalbil manafi'i wa daf'il madari ma'a thiqati bihi fi tahsini dhalika. Kemudian dijelaskan definisi ibadah, di mana ibadah adalah semua amalan, ucapan yang dicintai Allah dan diridhoinya, bisa tampak, yang tampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian isti'anah adalah, ini sekarang definisi isti'anah. Nah, kadang istilah-istilah dalam bahasa Arab ini tidak langsung bisa dipahami oleh kaum muslimin. Nah, isti'anah dijelaskan di sini, al-isti'anah hiya al-i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalbil manafi'. Namanya permintaan tolong yang dimaksud dalam ayat adalah i'timad 'ala Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Fi jalbil manafi', dalam mendatangkan kemanfaatan atau memperoleh kebaikan, keuntungan, dan hal-hal yang bersifat positif. Wadaf'il madhar, dan juga dalam menolak madharat, menghilangkan kerugian, kecelakaan, menghilangkan resiko yang tidak disukai. Nah, hatinya menyandarkan diri kepada Allah. Ma'athiqati bihi fi tahsini dzalik, dengan penuh kepercayaan bahwasanya hal itu akan terwujud, Allah akan mengabulkan permintaan tolongnya, ma'athiqah, yakin kepada Allah, sehingga ia minta tolongnya kepada Allah. Kalau enggak yakin, enggak mungkin dia minta tolong kepada Allah. Karena pada prakteknya kita ketika meminta pertolongan dalam doa-doa kita memohon kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah bisa mewujudkan apa yang kita minta. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Mau yang mungkin di pikiran kita berat, bagi Allah mudah. Dan semua yang mungkin gambaran di benak kita berat, inna dzalika 'alallahi yasir. Semua bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang sulit. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu lis-sa'adati al-abadiyyati. Kemudian terkait dengan permasalahan ibadah, Al-Imam As-Sa'di menjelaskan pelaksanaan ibadah dan permintaan tolong seorang hamba kepada Allah adalah wasilah, perantara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Sekali lagi, pelaksanaan ibadah dan permintaan tolong seorang hamba kepada Allah adalah sebab atau perantara untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Wan najati min jami'i syurur, dan sebab yang mendapatkan atau mendatangkan keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan yang bersifat abadi. Ini, abadi ini sifat untuk hari kiamat setelah kehidupan dunia yang fana ini. Umat Islam harus meyakini rukun-rukun iman yang 6. Di antaranya rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang 5. Iman kepada hari akhir. Yakin dan percaya bahwasanya hari ini atau dunia ini akan berakhir dan akan mengalami kiamat kubro. Semua akan terjadi dan Allah yang Maha tahu kapan waktunya. Umat Islam pun meyakini setelah itu ada kehidupan. Kehidupan akhirat yang namanya itu kehidupan abadi. Dimaksud di sini kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan setelah itu, setelah hari kiamat, di mana seorang dimasukkan ke dalam jannah dan ada yang dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Maka yang masuk ke dalam jannah surga Allah itu adalah yang mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan abadi. Karena keyakinan kita akan hal itu, maka dituntut bagi kita untuk berbekal dalam kehidupan dunia ini, di antaranya melaksanakan ibadah. Dan di antara ibadah yang disebutkan dalam ayat ini adalah permintaan tolong kita kepada Allah dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa pengagungan atau pengerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ilan najati ila bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan keselamatan di akhirat kecuali dengan melakukan dua hal itu. Ingin selamat, ibadah kepada Allah. Yakin ingin bahagia di akhirat, minta tolongnya hanya kepada Allah. Terus lakukan perintah-perintahnya dengan segenap kemampuan yang ada, dimaksimalkan, kemudian meninggalkan segala larangannya. Ibadah, melakukan hal-hal yang dicintai Allah dan diridhoinya. Meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah dan dimurkainya. Jangan sampai mendatangkan murka Allah. Jangan sampai kita terjatuh dalam siksa api neraka dan tidak meraih kebahagiaan abadi. Waqala Imam As-Sa'di rahimahullah, wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajah Allah. Lebih lanjut Al-Imam As-Sa'di menjelaskan, sebuah ibadah betul-betul dikatakan sebagai ibadah yang diterima. Nah, kalau ibadah itu tidak diterima, tidak dianggap sebagai ibadah. Syaratnya, jika diambil dari Rasulullah, tata caranya, kaifiyahnya, pelaksanaannya, ma'khudah an Rasulillah, diambil dari bimbingan Rasul. Rasul mengajarkan sholat, tata caranya, Rasul mengajarkan tata cara puasa di bulan Ramadan, dari penentuan awal bulan sampai selesai, zakat, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Ambil dari Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudan biha wajah Allah. Diniati mengharap wajah Allah. Berharap melihat wajah Allah di akhirat nanti. Ia berharap, mudah-mudahan dengan sholat ini bisa melihat wajah Allah. Walaupun saat sholat tidak bisa melihat. Ia hanya bisa ka'annahu tarah. Hanya bisa seolah-olah melihat Allah yang maha besar. Karena saat tidak sholat, ia melihat ke langit, besar sekali langit ini. Allah lebih besar daripada langit yang di atas ini. Maka pada saat sholat, ka'annahu tarahu, seolah-olah ia melihat Allah. Dan saat hari kiamat, ia berharap. Ia berharap saat hari kiamat bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua syarat diterimanya sebuah ibadah atau sebuah amalan. Fabihadainil amroini takunu ibadatan. Maka dengan dua syarat ini, sebuah amalan dikatakan sebagai ibadah makbulah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, kemudian kaum muslimin pada umumnya. Satu pelajaran penting yang terakhir kita baca itu, syarat diterimanya amalan adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan dilakukan dengan niat mengharap wajah Allah. Itu yang disebut dengan al-ikhlas. Al-ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah semata. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan di hari-hari yang lain diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.